untuk dikerjakan amal soleh padanya, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal soleh, biar dikerjakan di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Qalu wal jihad fi sabilillah, maka para sahabat bertanya, tidak pula menandinginya al jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Tidak bisa menandinginya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi seseorang yang dia telah keluar dari rumahnya untuk berjihad membawa jiwa dan hartanya, wa lam yarji' min dhalika bi syai', kemudian dia tidak kembali ke rumahnya dengan membawa jiwa dan hartanya. Artinya dia meninggal di medan jihad, meninggal sebagai syuhada, sebagai seorang yang mati syahid. Ini yang bisa menandinginya. Sehingga hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, apabila seseorang mengamalkan amal soleh padanya, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan soleh yang dikerjakan di selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai al-jihad fi sabilillah yang ini merupakan afdalul amal, merupakan seutama-utama amalan, bahkan merupakan dzirwatis sanamil Islam, merupakan puncak tertinggi di dalam Islam, maka amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini khairul minal jihad fi sabilillah. Ini lebih baik dibandingkan jihad fi sabilillah. Kecuali memang seseorang yang dia telah keluar dari rumahnya untuk berjihad membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia meninggal di medan jihad sebagai seorang syuhada. Nah, masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar, wa layalin ashar, dan demi malam yang jumlahnya 10. Asyahid dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa layalin ashar, demi malam-malam yang 10. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud malam-malam yang jumlahnya 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, demikian juga Ibnu Zubair dan Mujahid serta selain mereka. Sehingga dari sini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari sisi mana keutamaan tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah ya dengan walayalin ashar, dengan 10 malam, malam yang jumlahnya 10. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah Subhanahu wa taala bebas berkehendak untuk bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang jumlahnya 10 yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, demikian juga seorang mufassir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, di antara dalil yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hajj ayat ke-28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ma'lum, pada hari-hari yang telah diketahui. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu